Kalau begitu yang dipandang salatnya atau hukumnya? Hukumnya. Ya. Yang dinamakan ibadah itu taat dan tunduk kepada hukum. Ya. Hukum. Bukan bentuk salatnya, tapi ketaatan kita kepada hukum tentang seluk-beluk salat itu. Ya. Ini yang kadang-kadang kurang kita pahami. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi taat dan tunduk kepada hukum Allah itulah yang disebut ibadah kepada Allah. Kalau begitu, terjemahan daripada ayat 64 tadi tepatnya begini, ya. Katakanlah, hai Muhammad, apakah kamu menyuruh aku untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah? Hei orang-orang bodoh. Gitu. Ya. Artinya begini, kalau saya pakai bahasa lain, kalau pakai saya pakai susunan bahasa yang lain begini. Bahwa setiap orang, apapun kedudukan, fungsi, dan predikatnya, yang mengajak kita untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah, maka orang yang demikian itu adalah orang yang bodoh menurut pandangan Allah. Gitu, ya. Kalau kita tidak ingin sesat, hati-hati, saudara-saudara sekalian. Jangan mau kita ini diajak untuk taat kepada hukumnya selain Allah. Sekarang ada kasus-kasus kecil, tunas-tunas iman mulai tumbuh. Maka timbullah kasus-kasus kecil yang disebut kasus jilbab. Ya. Seorang putri kita yang sudah mulai menyadari, aku ingin menjadi seorang mukmin yang baik. Aku akan menjadi seorang yang beribadah kepada Allah, melaksanakan hukum Allah di semua segi kehidupan saya menurut kemampuan saya. Saya tutup aurat saya karena sumber fitnah di dalam masyarakat. Satu kesadaran yang baik. Mestinya kalau guru itu guru, ya. Kalau guru itu benar-benar guru, dia melihat muridnya yang putri mempunyai kesadaran yang demikian, dia akan melelehkan air mata karena senangnya. Kalau guru itu masih guru, ya. Karena guru itu masih mempunyai perasaan guru, perasaan pendidik yang tinggi. Tidak mengikuti emosionalnya dan irasionalnya, tapi mengikuti rasionya yang masih baik, mengikuti akalnya yang masih sehat. Dia tentunya melihat seorang muridnya putri masuk sekolah dengan pakaian yang rapi, yang menutup auratnya, yang bisa menutup segala kemungkinan-kemungkinan kemaksiatan di sekitar seks, gitu. Mestinya dia akan matur nuwun. Ah, dia akan bersyukur. Kalau dia bukan orang Islam, dia akan baik sekali. Siapa yang bisa mendidik putri-putri kita seperti ini? Mestinya akan begitu, ya. Lalu dia mungkin akan berusaha, ya, memamerkan murid yang demikian itu kepada murid-murid yang lihat nih, contoh, ya, pelopor daripada sekolah di sini. Tapi justru malah mendapatkan sikap sebaliknya. Kalau Anda sekolah di sini, nggak boleh pakai kudung, harus telanjang kembali, gitu. Atau keluar dari sini. Ya, tahu saudara-saudara, itu bahasa yang lain daripada orang itu kita untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah. Iya kan? Ini bahasanya mana yang berbeda. Tapi isinya, maghumnya itu begitu. Ya. Nada yang semacam itu hampir menyeluruh sekarang ini. Ya. Kalau saudara benar-benar melaksanakan hukum Allah, ya, saudara pasti akan mendapatkan halangan dan rintangan, ujian yang banyak di dalam hidup ini. Ya. Akan dikatakan ketinggalan zaman, akan dikatakan tidak maju dan sebagainya dan sebagainya. Yang tidak maju, yang bodoh, yang ketinggalan zaman itu adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Buktinya, coba saya berikan satu contoh saja. Siapakah yang disebut manusia prabudaya? Manusia yang belum berbudaya, ya. Itu manusia yang belum pakai pakaian, antara lain, ya enggak? Kemudian makin berbudaya, manusia itu makin berpakaian, makin berbudaya, makin pakaiannya makin menutup, makin. Jadi manusia yang paling berbudaya itu siapa? Yang paling modern itu. Islam, orang Islam. Betul. Saudara, kalau datang ke pondok pesantren kami, kami memimpin pondok pesantren di Solo. Ada seorang guru wanita Australia, asli Australia, bule. Dia pakai pakaian jilbab rapi sekali. Sekarang mendidik anak-anak kampung itu untuk mengamalkan Islam dari mulai sekecil-kecilnya. Anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun itu dikumpulkan main-main, disediakan mainan-mainan sederhana, tapi diarahkan untuk mengamalkan Islam. Dari mulai makan pakai tangan kanan, makan harus duduk, minum harus duduk, dan betul-betul pengamalan Islam itu dari sekecil-kecilnya. Dan dia merasakan inilah kehidupan yang paling baik. Dia di sana mengajar bahasa Inggris cuma-cuma, enggak mau dibayar, malah membantu. Jadi saudara-saudara sekalian, Islam ini paling baik, ya. Islam itu paling modern, hanya kita tidak memahami atau kurang memahami paling kurang. Mari kita pahami kembali, kita yakini, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jadi jelas. Saudara jangan gumun, ya, jangan gumun, jangan tertegun-tegun, jangan meninggikan kepala begini melihat ke atas kepada orang-orang yang mempunyai titel. Bukan saya benci kepada titel. Sebab titel yang diberikan oleh pendidikan barat itu tidak lain hanya untuk meracuni anak-anak kita. Setiap manusia yang bertitel merasa sudah pernah, sudah sampai segala-galanya. Dia membentuk suatu mental yang disebut mental arrive. Mental sampai. Padahal untuk sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah ini, umur ini kurang. Ya. Kalau kita sudah dihimbau oleh iman, maka hidup kita ini kurang untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yashba'u qalbul mu'mini min khairin hatta muntahahul jannah. Tidak akan kenyang-kenyangnya hatinya orang beriman daripada kebaikan sampai dia melihat surga. Kalau dia belum melihat surga, belum kenyang. Tidak pernah merasa sampai, adanya kurang terus-menerus. Itu sebabnya kalau ada suatu pernyataan iman di dalam Al-Quran, pasti ada pernyataan istighfar. Rabbana innana amanna faghfir lana. Karena si mukmin itu akan selalu dihimbau oleh kekurangan-kekurangan yang ada pribadi, yang ada pada diri. Itu sebabnya si mukmin tetap meningkatkan dirinya menuju kesempurnaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sistem pendidikan barat itu, seorang belum mengetahui apa-apa, hanya mengetahui satu bagian kecil daripada ilmu, dia bangga dengan ilmunya itu, dan ilmunya itu dipakai untuk mencari dan menumpuk harta benda dunia saja. Nauzubillah min dzalik. Dia tidak pernah beriman kepada akhirat, tidak tahu apa artinya surga, apa artinya neraka, ngerti. Jadi sistem pendidikan barat itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Oleh karena itu, kalau kita mendidik anak itu yang penting iman, takwa, soleh dulu. Baru yang lain-lain. Lulusan pondok pesantren kami bukan tidak ada yang di kedokteran, ada juga yang di kedokteran, tapi sudah yafhamul Quran, ya. Sudah paham Quran dulu. Jadi dia fakultas kedokteran, dia di samping belajar kedokteran, mengajarkan Al-Quran kepada seluruh fakultasnya. Itu yang kita cari. Bukan belajar ilmu kedokteran, hanya pada fakat materialis. Na'udzubillah mindzalik. Saudara tahu bahwa di dalam lingkungan ilmu-ilmu itu tidak pernah disebut Tuhan. Tidak pernah disebut Allah. Padahal ilmu kedokteran itu hubungannya dengan Allah, penyakit dan tubuh dekat sekali itu. Tidak pernah disebut Allah di sana. Saya dapat laporan dari murid yang ada di kedokteran. Saudara-saudara, jadi marilah kita mantapkan pandangan kita sesuaikan dengan pandangan Al-Quran. Jangan terlalu membangga-banggakan, memulia-muliakan orang-orang yang berilmu, padahal dia mengajak kita beribadah, taat dan tunduk kepada selain hukum Allah. Itu harus menjadi garis. Kalau kita mau kembali menjadi manusia yang Qur'ani, ya, yang menggunakan Qur'an. Salah kita mempercayai kepemimpinan hanya kepada orang yang bertitel saja. Apa kalau sudah yang namanya Munawir Ghazali M.E. itu mesti bisa memimpin? Belum tentu, saudara-saudara sekalian. Padahal Munawir Ghazali M.E. ini baru-baru ini ngomong sembrono sekali menurut pandangan saya yang tidak bertitel apa-apa ini. Ya, saya enggak punya titel sekolah aja enggak. Ayah saya sejak umur 9 tahun itu cinta kepada Al-Quran. Cintanya bukan main kepada Al-Quran. Umur 9 tahun kalau saya disuruh ibu saya membaca Al-Quran, saya membaca sambil menangis, padahal enggak tahu itu isinya apa. Saudara-saudara, apa kata Bapak Menteri Agama Munawir Ghazali M.E. baru-baru ini? Dakwah-dakwah, pengajian-pengajian, tablik-tablik, khutbah-khutbah di masjid-masjid, jangan bernada politik. Ya, pengajian-pengajian itu jangan bernada politik. Saya setuju itu dengan ucapan Bapak Munawir, itu setuju saya. Tapi dengan syarat, tidak setuju titik, ya. Setuju dengan syarat, yaitu saya setuju bahwa dakwah, ya, pengajian, kemudian tablik, kemudian khutbah-khutbah Jumat jangan sampai bernada politik, saya setuju. Tapi dengan syarat harus dijelaskan ketentuan-ketentuannya yang pasti, mana yang disebut bernada politik dan mana yang tidak. Ya, kalau ketentuan-ketentuan yang memisahkan dua hal itu tidak ada, maka formulasi yang dilontarkan oleh beliau sebagai isu itu akan dipakai oleh orang untuk memukul orang Islam sendiri. Bukti. Kalau ada mubalek-mubalek, khotib-khotib, dan lain sebagainya, menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan, ya, maka mubalek tersebut akan dikatakan mubalek yang bertablek bernada politik. Padahal itu menerangkan ayat, menerangkan hadis. Tapi sebaliknya, jelas khotib, khotib mubalik-mubalik juru dakwah di masjid-masjid, menggunakan mimbar-mimbar di masjid-masjid untuk propaganda Pancasila, itu tidak dikatakan politik. Coba. Padahal yang jelas politik itu. Ya? Iya toh? Apa hubungannya Pancasila dengan Quran dan Sunnah? Apa hubungannya Pancasila dengan masjid? Pancasila produk akal pikiran manusia. Apa mubalik-mubalik khotib-khotib yang berbicara di mimbar-mimbar di masjid-masjid itu mempropagandakan Pancasila itu bukan melakukan suatu propaganda untuk kepentingan politik tertentu? Atau mubalik yang menerangkan ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan itu yang dianggap berpolitik? Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Menteri Agama itu yang mana. Saya ingin bertanya. Saya terkena seperti itu. Terkena di Solo ya. Di Solo itu sudah banyak sekali pengurus-pengurus di kabupaten-kabupaten, di kota, di teror. Itu mubalik bernada politik katanya begitu. Gitu. Padahal saya tidak pernah propaganda politik tertentu. Yang saya terangkan selalu ayat. Yang saya terangkan selalu hadis. Malah ada yang mengatakan hati-hati loh, Abdullah Sungkar itu orangnya, itu orangnya, orang, orangnya anu, orang pandai mereka itu ya pandai. Kalau ada orang yang menerangkan ayat-ayat dengan jujur di mana-mana, mereka takut sekali. Sebab sendi-sendi kemusyrikan yang sedang mereka tegakkan itu akan runtuh dengan keterangan-keterangan yang benar itu. Ya. Saudara tahu bedanya hak dan batil itu. Hak itu diumpamakan oleh Allah nurun. Ya. Sedangkan batil itu diumpamakan oleh Allah zulumat. Hak itu cahaya. Batil itu kegelapan-kegelapan. Volume gelap walaupun besarnya semesjid ini, itu dengan seberkas cahaya kecil saja kalah, ya. Habis itu gelap itu dengan seberkas cahaya. Jadi ketika mereka berusaha membuat gelap di mana-mana, kemudian ada cahaya kecil, ini berbahaya sekali ini, ya. Cahaya kecil itu katanya begitu. Marai konangan wah katanya gitu. Marai konangan. Iya, cahaya. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang hatinya mati kemudian kami hidupkan hati itu dengan ayat-ayat kami? Dan kami jadikan baginya cahaya yang dimana dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Sama dengan orang-orang yang di dalam kegelapan-kegelapan. Dan mereka tidak dapat keluar daripadanya. Ini pertanyaan Allah dalam surat Al-An'am ayat 123. Awaman kana mayitan fa'ahyainahu. Waja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laisa bikhariji minha. Ya tidak sama saudara-saudara ya. Kita para mubalik, para juru dakwah yang jujur itu harus nungkidun nas minal dhulumat ilan nur, nukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Kita harus, usaha kita harus mengeluarkan mereka dari kegelapan itu kepada cahaya. Min dulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Min dulumatil syirik ila nuril tauhid. Wa min dulumatil ma'asi ila nuril ta'ah. Wa hakadha. saudara-saudara, jadi harus ada garis tegas. Kalau tidak ada, kita gelap nanti, ya. Bahwa siapa saja yang mengajak kita untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah, goblok orang itu, bodoh orang itu. Harus ada ketegasan. Kalau tidak ada, kita akan di dalam kegelapan. Nggak usah diikuti, walaupun surbannya segede masjid ini. Walaupun dia mempunyai kedudukan yang bagaimanapun juga, walaupun dia dokter tapi dokter yang bingung, ya, tidak tahu suatu kenyataan yang paling nyata, bahwa alam semesta ini miliknya Allah, yang tidak boleh diatur kecuali dengan hukum dan aturan Allah. Semua berjalan menurut aturan Allah. Pohon yang kita makan buahnya itu berjalan menurut undang-undang dan hukumnya Allah. Semua gerak daripada alam semesta ini berjalan menurut hukum dan undang-undangnya Allah. Mengapa kita tidak mau inherent dengan itu semuanya? Bersama-sama alam. Untuk taat dan tunduk kepada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadi suatu kehidupan yang harmonis antara kita dan alam. Kita bisa memanfaatkan alam sebagai kuda tunggangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kan begitu. Kita masih mau mengikuti alam pikiran jahiliyah terus? Ila masa? Sampai kapan? La budda an narja ila Qur'an, ila Al-Qur'an, ila sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ayat 64, ya. Jadi harus ada garis tegas. Qul, apa ghairallahi ta'buruni a'budu. Ya. Itu harus menjadi proklamasi kita. Apakah kamu menyuruh aku untuk taat dan tunduk kepada hukumnya selain Allah, hei orang-orang bodoh? Kita tirukan ayat ini kepada semua yang ada di dunia ini. Ya. Dan itu harus menjadi pendirian kita. Sebagai pendirian itu diajarkan oleh Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad, qul. Wa qul ya ummat Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 65. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, apabila kamu menyekutukan Allah, maka sungguh akan hapus dan gugurlah amalmu, dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Muhammad diancam dengan pasal hukum semacam ini, bahwa kemusyrikan itu akan menghapuskan seluruh amal dan menjerumuskan manusia dalam kerugian di akhirat nanti. Apa tidak salah hitungan kita? Salat saya sudah baik, puasa saya sudah baik, haji sudah 7 kali. Ya? Segala amal sudah saya kerjakan, tapi kemusyrikan diri kita tidak pernah kita hitung. Akhirnya kita mati dalam keadaan musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani mujibatan. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar, wa man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Dua hal yang mewajibkan, kata Rasulullah. Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, wajib masuk neraka. Dan barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, wajib masuk surga. Itu yang harus kita hitung setiap saat. hal ana musyrik au muwahhid, aku ini seorang musyrik atau orang yang bertauhid. Ini yang harus kita tanyakan setiap hari ya pada diri kita. Nanti kita musyrik, kita tidak tahu nahnu ni musyrik ya. Saudara-saudara, ada satu faham dalam khutbah Jum'ah bulan yang lalu saya terangkan. Faham sekarang ini yang menyelinap di hampir mayoritas bangsa-bangsa di dunia hari ini. Itu faham itu berbunyi seperti ini. Negara kami adalah miliknya bangsa kami. Tidak ada yang boleh mengatur negara kami ini kecuali bangsa kami sendiri. Oleh karena itu, untuk keperluan itu perlu diadakan suatu majelis pembuat undang-undang dan hukum. Coba saudara, saudara dengarkan betul-betul kalimat itu dan saudara rasakan. Apakah itu kalimatnya orang yang bertauhid atau orang yang musyrik? Coba. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Kepunyaan Allah lah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi, ya. Setiap kali pengajian sudah saya terangkan makna Rabbul Alamin. Rabbul Alamin bimakna Malikul Alamin, wa Sayyidul Alamin, wa Murabbil Alamin. Rabbul Alamin itu artinya pemiliknya semua alam, pemimpinnya semua alam, dan pengasuhnya semua alam, ya. Pemeliharanya semua alam. Allah yang memiliki alam ini, badan kita ini yang kita bawa kemana-mana, ini kepunyaan Allah ya. Jangan coba-coba kita mempergunakan badan ini tidak sesuai dengan hukum dan peraturan Allah. Kita mengkhianati titipan itu ya. Ini titipannya Allah ini. Nanti kalau ada kematian baru kita mengakui inna lillahi, katanya gitu. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Setiap hari innalillahi itu harus kita sadari. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua itu kepunyaan Allah. Memang di antara saya, saudara dan dia, saya, saudara dan dia, itu ada status hak. Ada bajuku, ada bajumu, ada bajunya, ya. Itu sebabnya di dalam tata bahasa itu ada yang disebut possessive pronoun, ya. Possessive pronoun atau kata ganti empunya, ya. Ada possessive pronoun dalam bahasa Inggris, ya. Bahasa Indonesia kata ganti empunya, ya. Ini punyaku, itu punyamu, itu punyanya, memang ada. Ini rumah kami, itu rumah kamu, itu rumah mereka, memang ada. Antara makhluk, antara manusia. Dan hak milik semacam itu oleh syariat Islam dianggap suci, tidak boleh diganggu, ya. Saudara-saudara, tetapi kita di hadapan Allah, makhluk, manusia di hadapan Khalik, di hadapan Allah, coba saudara laku. Ini bajuku Allah, ya. Kita akan didamprat oleh Allah. Bajumu? Dari mana kamu punya baju? Hah? Kamu bisa mendapatkan baju itu dari mana? Itu punyaku. Ya? Hanya jadinya baju itu melalui proses. Proses itu pun yang membuat Allah juga. Raw materialnya, bahan-bahannya, bahan bakunya yang membuat Allah. Jelas gitu ya. Kemudian tangan yang membuat juga Allah. Besi sebagai mesin yang memintal dan sebagainya, Allah juga yang membuat ya. otak manusia juga yang membuat Allah. Kemudian ilmu yang diletakkan di dalam otak itu juga yang memberikan Allah. Ya, jadinya baju ini adalah proses daripada bahan baku, tangan, besi, otak, ilmu. Ya, jadilah baju. Jadilah semua kebutuhan kita ini, produksi kebutuhan kita ini. Dari tingkat yang paling sederhana sampai supersonik. Ya. Itu terjadinya hanya melalui processing saja. Tapi Allah itu yang menjadikan semuanya. Oh, manusia itu sendiri Allah yang menjadikan. Kita punya apa di hadapan Allah coba? Jadi pernyataan Allah lillahi ma'afis samawati wa ma'afil artu makbulul makna ya. Betul-betul bisa diterima oleh rasionya manusia yang sehat. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ya. Alam semesta itu kepunyaan Allah. Maka kita kalau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik, pemimpin, dan pengasuhnya semua alam. Kok sekarang ini ada paham negara kami adalah milik negara ini, adalah miliknya bangsa kami, tidak ada yang boleh mengatur kecuali bangsa kami sendiri, oleh karena itu perlu diadakannya suatu majlis pembuat undang-undang dan hukum untuk keperluan tersebut. Coba. Itu musyrik asli itu saudara-saudara. Apa orang Islam itu perlu tak membuat undang-undang dan hukum itu? Eh? Perlu. Kita ini dibingungkan karena kurang tegasnya menarik garis masalahnya di sana, ya. Jadi bingung kita ini. Tahu saudara perbedaan masyarakat Muslim dan non-Muslim? Ya, perbedaan asasi loh ya, perbedaan yang paling mendasar antara masyarakat Muslim dan masyarakat non-Muslim adalah masyarakat Muslim dilahirkan oleh undang-undang dan hukum. Dilahirkan. Sedangkan masyarakat non-Muslim melahirkan undang-undang dan hukum. Ya. Perbedaannya hanya awalan di dan me. Ya. Tapi sangat dahsyat perbedaan awalan itu kalau kita lihat. Ya. Terbalik 180 derajat diametral antagonis. Ya. Yang satu melahirkan dan satu dilahirkan. Masyarakat Muslim itu tidak perlu mikir membuat undang-undang dan hukum. Dan perbuatan yang semacam itu terlalu spekulatif, saudara-saudara sekalian. Akhirnya, akibat dari paham yang semacam itu, umat manusia itu menjadi kelinci percobaan dari kelompok elit pembuat undang-undang dan hukum, ya, yang tidak sampai-sampai kepada kebahagiaan yang diraih. Menjadi kelinci percobaan saja mereka itu. Kau tak buatkan hukum begini, coba cocok enggak? Nah, cocok, ganti lagi. Cocok, ganti lagi. Begitu dan begitu terus, coba sebenarnya di mana? Sedangkan masyarakat Muslim yang dilahirkan oleh hukum, yang dibina oleh tangan yang pertama itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lahir dari jahiliyah kepada Islam, menjadi masyarakat yang sangat teratur. Di semua bidang bagaimana mereka berhubungan dengan Allah, bagaimana mereka berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana berhubungan dengan alam, dan bagaimana berhubungan dengan dirinya. Tidak ada kekacauan lagi di dalam kehidupan mereka. Tertib dan berjalan lancar. Everything running well, kata orang begitu. Ya. Semuanya berjalan baik. Saudara lihat saja, saudara. Jadi congkak sekali kalau manusia akan membuat hukum. Ada seorang sarjana di Amerika, keturunan Perancis yang mendapatkan hadiah Nobel, namanya Alexis Carrel. Alexis Carrel ini mengatakan, dia menulis satu buku manusia dan apa yang dia tidak ketahui padanya. Jadi manusia itu memahami segala-galanya kecuali dirinya sendiri sebetulnya. Mereka itu paham tentang segala macam ilmu dalam segala aspeknya kecuali tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya sendiri manusia paling bodoh sebetulnya. Dengan tesis itu dia mendapatkan hadiah Nobel. Saudara-saudara, bagaimana manusia yang tidak tahu tentang dirinya akan membuat peraturan untuk manusia itu, bagaimana? Bahwa peraturan yang paling objektif, paling baik untuk mengatur dan memelihara Mercedes kita adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pabrik Mercedes tentunya. Ya, ada peraturan yang paling baik untuk mengatur dan memelihara manusia adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pabriknya manusia. Itu Allah Rabbul Alamin wa huwa a'lamu bina, dia yang paling tahu tentang kita. Wa huwa ahkamul hakimin, ahkamul hakimin, arhamur rahimin. Kalau kita tunduk kepada aturannya, kita akan menemukan sesuatu yang hilang, yang selama ini menjadi cita-cita seolah-olah jauh sekali. Cita-cita bangsa kita pun juga begitu di sini. Negara yang adil dan makmur, yang diridhoi oleh Allah. Tapi yang diletakkan dasarnya Pancasila, coba bayangkan. Bagaimana bisa? Nonsen itu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Wa kaifa nattaqillah bi ghairi hukmillah? Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah tanpa hukum Allah? Itu tidak mungkin, tak? Jadi pikiran-pikirannya itu pikiran yang membingungkan kadang-kadang. Ya kalau mereka itu bingung sudah wajar. Orang Islam ikut yang bingung, ini yang tidak wajar, saudara-saudara sekalian. Masa negara kami itu kepunyaan bangsa kami? Negara kami itu bagian dari planet bumi, ya kan? Yang merupakan bagian terkecil dari galaksinya. Dari sejumlah berjuta-juta galaksi yang berada di alam semesta, miliknya Allah. Kan begitu? Masa negara Indonesia adalah kepunyaan bangsa Indonesia. Tidak ada yang boleh mengatur kecuali bangsa Indonesia sendiri. Oke, ya? Saya juga ada tanya. Kembalikan pertanyaan itu, jawab dengan nukter, jawab dengan rasional, jangan emosional. Gugusan pulau-pulau yang jumlahnya ada 13.000 yang terletak di antara Malaysia dan India yang disebut Indonesia ini, ya, itu luasnya, volumenya paling besar hanya 1/1000 planet bumi ini, ya. Padahal planet bumi ini hanya 1/1 jutanya mataharinya, ya. Apalagi kalau planet bumi ini dibandingkan dengan semua luas tata surianya, galaksinya, bila sangat kecil sekali. Apalagi padahal alam semesta ini terdiri dari berjuta-juta tata surya, berjuta-juta galaksi, ya. Dan itu pun berkembang terus, makin lama makin banyak, makin lama makin luas. Menurut bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, in was-samaa'a banainaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bina dengan kekuatan dan kami pun selalu meluaskannya, mengembangkannya. Itu bahasa yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Kalau bahasanya ilmuwan disebut expanding universe, ya. Yeah. Expanding universe. Jadi bahwa alam semesta ini berkembang terus. Saudara bisa bayangkan, ya, selesainya perkembangan itu berapa luasnya alam semesta ini miliknya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi kalau bumi kita ini dibandingkan besarnya dengan keluasan alam semesta seluruhnya, itu hanya kira-kira tengung berbanding samudra. Ya. Nah, Indonesia ini seperseribunya tengung. Ya. Seperseribunya tengung. Anehnya di dalam seperseribunya tengung itu ada manusia-manusia yang begini, saudara-saudara sekalian, kepada Allah. Ya. Ini kepunyaan kami, Allah, katanya begitu coba. Kan ngeri itu. Apa iya negara Indonesia kepunyaan bangsa Indonesia? Loh, bangsa Indonesia itu sendiri bukan kepunyaan dirinya. Dia mereka itu hanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Mana ladzi khalaqal insan? Kita ditanya oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Afara'aytum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun? Afara'aytum an-nara allati turun? A antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un? Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Anak saya Jumat yang lalu wafat, ya. Saudara-saudara sekalian, saya ditanya oleh Allah, falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin, ya. Kalau bukanlah kamu dikuasai oleh Allah, kamu bisa mengembalikan nyawa kalau mati. Ya tak? Buktinya enggak bisa, enggak mati ya berangkat terus. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Itu pertanyaan-pertanyaan yang enggak bisa dibantah, saudara-saudara sekalian. Jawabannya pasti Allah, Allah, Allah semuanya, ya. Allah, Allah, kita enggak punya apa-apa. Punya apa manusia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa innal ardu lillah was-sama'a lillah wal ahjaru lillah wal asya'a kullaha lillah. Lillah semuanya. Masa ini negara Indonesia adalah kepunyaan bangsa Indonesia? Tidak ada yang boleh mengatur negara ini kecuali bangsa Indonesia sendiri. Waduh, kayak kecil-kecil gitu negara-negara ini. Itu namanya sikap istighfar an ayatillah. Orang yang mempunyai pendirian semacam itu, begitu keluar nyawanya dari badan, dia sudah mendapatkan siksa yang menghinakan. Walau taro idzi zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalau kamu lihat orang-orang zalim itu ketika mereka bergulat dengan mati, sakaratul maut, dan malaikat menadahkan kedua tangannya sambil berkata, keluar nyawamu. Hari ini kamu akan disiksa dengan siksa yang menghinakan karena kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Dan karena kamu istighfar terhadap ayat-ayat Allah, kamu merasa besar kamu. Kamu makhluk. Kamu ingin lebih besar dari Allahu Akbar. Negara kami. Ya yang benar bagaimana kalau begitu, yang benar. Ya. Itu pendapatnya orang-orang emosional. Orang yang tidak punya akal. Pendapatnya orang yang rasional, yang akalnya sehat. Akan berkata begini. negara Indonesia adalah sebagian atau seperseribu dari planet bumi ini yang merupakan bagian yang sangat kecil sekali dari keluasan alam semesta seluruhnya yang miliknya Allah, yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah kepada bangsa Indonesia untuk dikelola dan diatur sesuai dengan kehendak Allah, yaitu undang-undang dan hukum yang telah diturunkannya 14 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling rasional gitu. Enggak emosional. Wah, kalau itu dilaksanakan, kepentingan-kepentingan kami akan berantakan. Kepentingan yang mana? Ya kebiasaan kami yang jelek itu. Kebiasaan apa? Korupsi. Iya jelas. Kalau itu enggak bisa diteruskan. Itu masalahnya kan di sana. Mereka itu menolak kebenaran karena dia mereka tidak bisa mengatur kebiasaan mereka yang jelek. Itu saja masalahnya. Oleh karena itu dalam pengajian ini, marilah ya saudara-saudara, mereka yang mempunyai mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan menentang ayat Allah itu, kembalilah ke jalan Allah. Tobatlah, bahwa jalan Allah itu lebih manis daripada jalan yang kamu tempuh yang tidak menentu itu. Jalan Allah itu manis di dunia dan manis di akhirat. Saudara-saudara, demikianlah. Jadi mari kita hitung kemusyrikan itu. Ya. Kita jangan sampai musyrik itu. Kita jangan sampai takut kepada paham-paham yang keliru. Kita harus kembali kepada paham tauhid yang murni. Jadi janganlah kita mengatur segala-galanya sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita sendiri. Saudara-saudara, bapak-bapak. Kita sudah cukup payah ini. Ya. Jadi pengajian kita untuk sementara ini saya cukupkan sekian dahulu. Yaitu yang pertama, bahwa harus ada garis tegas. Ya. Jalan mana yang akan kita tempuh? Kalau Islam, ya Islam sing tenanan, Islam yang betul. Ya. Sesuai dengan pedoman yang dikasih.